Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu Rabbuna wa yardah. Wa ashadu an la ilaha illallah. Wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihi al-karim, hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbi irji'uni la'alli a'malu salihan fima taraktu, kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yawmi yub'atsun. Thumma amma ba'd. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menerima amal ibadah kita semuanya dalam amal ibadah yang kita tegakkan secara khusus di bulan yang mubarak ini, dan demikian amal yang kita telah kerjakan di luar bulan Ramadan sebelumnya diterima oleh Allah dari yang besar sampai yang kecil, diterima di sisinya subhanahu wa ta'ala. Kemudian bulan Ramadan, bulan yang paling baik untuk kita meraih pengampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana bulan ini dikenal dengan bulan maghfirah dan bulan at-taubah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dari riwayat Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala, beliau mengatakan, raghima anfu rajulin dakhala alaihi ramadan thumma insalakha qabla ayyukfaru lahu. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, celakalah seseorang yang Ramadan datang kepadanya, kemudian Ramadan itu pergi sebelum dia diampunkan dosa-dosanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Celakalah seorang yang mendapatkan Ramadan, kemudian Ramadan itu kembali pergi dalam keadaan dia belum diampunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tentunya kita tidak ingin menjadi orang-orang yang tergolong Ramadan itu datang kemudian kita tidak diampunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu, hendaknya kita meraih pengampunan dan taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala atau di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dengan apa yang kita dapati dari bulan yang mubarak ini. Juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah riwayat hadis Jibril mengatakan, ya Muhammad, man adraka syahra ramadan famata falam yughfar lahu fa udkhilan nar fa adab fa ab'adahu Allahu. Wahai Nabi Muhammad, siapa mendapatkan Ramadan kemudian dia diwafatkan oleh Allah, dia tidak mendapatkan pengampunan dari Allah di bulan tersebut, maka dia pun dimasukkan ke dalam neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Di sini juga menyebutkan kepada kita bahwa dosa tentunya menjadi penyebab kita diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang membawa dosa-dosanya lantas kemudian tidak dimaafkan, diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia tentunya akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bulan Ramadan merupakan tempat dan waktu sebaik-baiknya kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa kita, kalaupun tentunya dosa-dosa kita kita diberikan waktu oleh Allah untuk bertobat. Kapan kita bertobat? Di waktu apa saja selain Ramadan. Namun ditekankan dengan bulan Ramadan karena Ramadan adalah bulan taubah, bulan yang di situ diterima tobat hamba-hambanya. Kemudian dengan bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala mengampunkan hamba-hambanya, membuka pintu-pintu pengampunan, membuka pintu-pintu rahmah, sehingga setiap malamnya ada yang Allah mengampunkannya, memberikan kepadanya pengampunan, dan dijauhkan dia dari api neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, kita dengan bulan yang baik ini, kalaupun di luar waktu Ramadan kita meminta ampun, tentunya kita tidak membiarkan bulan Ramadan, kita tidak meminta ampun kepada Allah, terlebih lagi kita adalah hamba-hambanya yang banyak dosanya dan kesalahannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ibadialladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim." Dalam surat Az-Zumar, "Wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas dengan diri-diri mereka dengan dosa-dosa, dengan perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, janganlah mereka atau kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengampuni dosa-dosa kalian semuanya, dan Dia Allah Subhanahu wa taala Maha mengampuni dan Maha menyayangi atau mengasihi hamba-hambanya. Tentunya dari ayat kita dapatkan keterangan bahwa kita semua termasuk hamba-hamba Allah yang tidak luput dari segala macam bentuk maksiat dan dosa yang kita melampaui batas terhadap diri kita sendiri. Sehingga dosa ini ada pada kita, yang kalau seandainya dosa ini tidak kita minta pemaafannya, pengampunannya dari Allah dengan at-taubah, dengan meminta ampun kepada Allah dan bertobat kepada Allah, kita pastinya akan membawa dosa ini sampai kita mati wal-iyadhu billah. Karena Allah akan menerima, karena Allah Subhanahu wa taala menerima tobat hamba-hambanya apabila dia bertobat semasa hidupnya. Semasa hidupnya. Sehingga ketika hamba ini tidak mau bertobat, dia akan membawa dosa-dosanya wal-iyadhu billah. Maka karena itu janganlah kalian berputus asa dengan rahmat Allah. Bertobatlah, minta ampunlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebesar apapun dosa kalian, Allah Subhanahu wa taala tentunya mengampuni dan memberikan kelapangan kepada hamba-hambanya apabila mereka meminta ampun dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala selama mereka masih hidup di dunia ini. Karena itu Dia Subhanahu wa taala mengatakan tentang dirinya, Dia Allah Subhanahu wa taala Maha mengampuni hamba-hambanya dan Maha menyayangi hamba-hambanya. Dalam sebuah hadis Allah Subhanahu wa taala berfirman, dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibna Adam, Ya Ibnu Adam, innaka ma da'utani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana fika wa la ubali. Ya Ibnu Adam, law balagat dhunubuka anana sama thumma istaghfartani ghafartu laka wa la ubali. Ya Ibnu Adam, la innaka law ataitani biqirabil ardi khataya thumma laqitani la tushriku bi syai'an la ataituka biqurabiha maghfiratan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dari hadis Anas Ibnu Malik ini, dari hadis qudsi Rasulullah bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah menyeru kepada kita anak cucu Adam, Bani Adam, ya Ibnu Adam, seandainya apabila engkau meminta dan berharap kepadaku, aku akan ampunkan bagimu dengan apa yang ada padamu dan aku tidak peduli dengan pengampunanku tersebut. Artinya, apa yang ada daripada dosa-dosa kita, ketika Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni, ya Allah Subhanahu wa taala tidak peduli dengan dosa-dosa kita. Pengampunan adalah haknya. Sehingga itu juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, seandainya dosa-dosamu memenuhi langit dan kamu meminta ampun kepadaku, aku akan ampuni, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan aku tidak peduli. Aku tidak peduli. Dan demikian wahai Ibnu Adam, seandainya juga engkau mendatangiku dengan dosa-dosa sepenuh bumi, dosa-dosa sepenuh bumi, kemudian engkau bertemu denganku, tetapi engkau bukan orang yang menyekutukan aku, aku akan mendatangkan kepadamu dengan pengampunan selama engkau tidak menyekutukanku. Dengan riwayat ini menunjukkan kepada kita, kita sebagai hamba Allah butuhnya untuk bertobat dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas kapan kita mau bertobat? Sementara sekarang kita telah mendapatkan bulan taubat tersebut, bulan meminta ampun tersebut, yaitu sekarang waktunya. Al-ana, sekarang, tidak menunggu lagi dan tidak menanti waktu yang akan datang, tetapi al-an, sekarang ya wahai saudara-saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan. Karena itu, agar di malam-malam yang tersisa, di hari-hari yang tersisa, kita banyak meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita banyak meminta pengampunan, taubat kepada Allah, yang sungguh dosa kita ini tidak terkira, yang sungguh dosa-dosa kita ini menumpuk banyaknya. Lantas kita juga pun tidak tahu kemarin apakah betul-betul dengan dosa kita itu diampunkan oleh Allah dengan cara kita meminta ampun, apakah sudah benar, sudah diterima oleh Allah. Maka karena kita tidak mengetahuinya, kita pun tidak pernah putus asa untuk meminta ampun kepada Allah sampai tentunya kita mendapatkan bulan yang baik ini, malam-malam yang baik ini. Kita meminta ampun, meminta pengampunan dan pemaafan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dari hamba-hambanya yang dikatakan orang-orang yang meminta ampun kepada Allah. Terlebih lagi di malam-malam hari yang baik ini, malam-malam yang diberikan kelapangan bagi kita, diberikan kemudahan bagi kita untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah-ibadah. Bahkan Allah memuji bagi mereka yang meminta ampun di waktu sahur, di waktu akhir malam, di tengah malam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal mustaghfirina bil ashar wa bil ashar hum yastaghfirun." Demikian Allah berfirman dalam dua ayat. Dan orang-orang yang meminta ampun pada waktu sahur, yaitu pada akhir malam, atau dalam firman yang lain dalam surat Az-Zariyat yang ke-8 ayat ke-18, wabil ashar hum yastaghfirun, dan mereka di waktu sahur, di waktu akhir malam atau di tengah malam, hum yastaghfirun, mereka meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Penyebutan mereka meminta ampun di waktu tersebut pujian ke Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang banyak meminta ampun kepada Allah secara khusus di waktu-waktu tersebut. Maka saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, jangan biarkan waktu berlalu, jangan menanti, dan jangan menunda. Minta ampunlah, perbanyaklah minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, karena beruntunglah siapa yang memperbanyak meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana disebutkan di dalam sebuah hadis, tuba liman wajada fi sahifati istighfaran katsira, beruntunglah bagi mereka yang mendapatkan di catatan amalannya di hari kemudian dengan meminta ampun dia, dalam meminta ampun atau dia mendapatkan di catatannya di hari kemudian, dia adalah orang yang banyak meminta ampun, banyak beristighfar, banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dalam sebuah riwayat, man ahabba an tusirrahu sahifatuhu falyukthir fiha minal istighfar, siapa yang ingin dia melihat catatannya ini dengan gembira, dengan senang, maka banyaklah dia meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, banyaklah dia meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu, mudah-mudahan kita semua hamba-hambanya, yang termasuk dari hamba-hambanya yang disebutkan tadi, orang-orang yang beruntung yang mendapatkan sahifahnya, catatan amalannya dengan amalan banyak meminta ampun kepada Allah, banyak meminta maaf kepada Allah. Demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah nabi dan rasul, orang yang utama diampunkan oleh Allah dosanya yang terdahulu dan akan datang, tetapi beliau pun tidak luput, beliau pun tidak pernah lalai untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dapatkan perkataan beliau, inni la astaghfirullah fil yaumi amarrah, aku sungguh meminta ampun kepada Allah dalam sehari semalamnya hampir 100 kali meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan beliau adalah manusia yang dihapuskan, diampunkan oleh Allah dosa-dosanya, maka bagaimana dengan kita yang belum ada pengampunan dan belum ada penghapusan dosa-dosa kita yang kita tahu secara pasti dari sisi Allah? Maka bagi kita untuk meminta ampun, telah banyak dosa kita, telah banyak maksiat kita di hadapan Allah. Mudah-mudahan Allah memperkenankan kita dengan Ramadan ini agar kita mendapatkan pengampunan darinya, pemaafan darinya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan Ramadan ini Ramadan kita meraih amal dan meraih pengampunan di sisi Allah. Tinggal beberapa hari waktu kita ke depan, ya subhanallah, tidak terasa waktu itu berjalan. Tetapi bukan berarti kita berputus asa, bukan berarti kita berputus asa, berkecil hati. Maka raihlah dengan waktu yang tersisa ini. Mudah-mudahan dengan waktu yang sedikit kita mendapatkan dengan pendapatan yang besar. Dan mereka yang telah meraih hari-hari sebelumnya, beruntunglah. Dan tentunya selalu beroptimis. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hambanya sebagaimana disebutkan, orang yang meraih dengan peraihan yang besar dengan Ramadan ini. Allahumma amin. Taqabbal minna innaka anta sami' da'wat. Terima apa yang kami minta ini ya Allah. Sesungguhnya Engkau Maha mendengarkan doa-doa hamba-hambamu. Dan kita berharap di hari-hari yang baik ini tidak luput mendoakan kebaikan kepada pemerintah negeri-negeri kaum muslimin, secara khusus pemerintah negeri kita, agar diberikan ketakwaan, diberikan hidayah, diberikan kebaikan, berjalan di atas agama Allah, ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang terbaik dari perkara-perkaranya. Mudah-mudahan Allah sudah juga kita tidak luput juga meminta kepada Allah agar meminta kebaikan untuk negeri yang kita cintai ini dan negeri-negeri kaum muslimin agar dijaga oleh Allah, diberikan barakah oleh Allah, diberikan kebaikan oleh Allah, dijauhkan dari segala macam kejelekan, dijauhkan dari segala macam keburukan, kerusakan, dan dijauhkan oleh Allah dari segala macam musibah, segala macam wabah dan penyakit. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan dan menerima apa yang kita minta kepadanya subhanahu wa ta'ala. Demikian kita minta kebaikan, usia yang panjang dengan ketaatan secara khusus kepada kedua orang tua kita yang masih hidup dan kepada orang tua kita yang telah wafat. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pengampunan dan rahmanya, memberikan pengampunan dan rahmanya kepada mereka berdua sebagaimana mereka telah mendidik, memperjuangkan apa yang mereka mampu untuk membesarkan kita. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kebaikan dan memberikan kemuliaan kepada mereka berdua di sisinya subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala juga nantinya menempatkan mereka di tempat-tempat yang mulia di sisinya subhanahu wa ta'ala di surganya. Allahumma amin. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memperbaiki keadaan kaum muslimin agar mereka berjalan dan mereka sadar untuk kembali kepada agama Allah, karena tidak ada yang baik dari perkara mereka kecuali mereka kembali kepada agama Allah. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan taufiknya dan hidayahnya kepada kita semua untuk kalbunya selalu terbuka menerima kebenaran, kalbunya selalu terbuka untuk menerima hidayah Allah subhanahu wa ta'ala, menjalankannya. Ya Allah, jadikanlah hati kami hati yang mudah di dalam menerima, kalbu kami jadikanlah kalbu kami kalbu yang mudah di dalam menerima hidayahmu, petunjukmu, kebenaran yang datang padamu, dan jauhkan kami dari hamba-hamba yang menyimpang dan hamba-hamba yang menolak hidayahmu. Allahumma amin. Innaka antas sami', engkau adalah zat yang maha mendengarkan, wa mujib, dan engkau adalah zat yang maha mengabulkan doa hamba-hambamu. Mudah-mudahan engkau menerima apa yang kami minta. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.